Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita sekarang melanjutkan pembahasan tanda-tanda marfu, mansub dan majrur. Ustaz Ateng Zakaria sudah ringkaskan dalam tabel. Ini kalau di kitab-kitab lawas, kitab-kitab yang lama seperti Al-Jurumiyah tidak dibantu seperti ini. Ini Masya Allah sudah dimudahkan sekali. Jadi semakin mempermudah. Ya, semakin mempermudah. Dari tabel sudah tahu perubahannya. Kita sudah mempelajari berapa isim tadi? 9 ya. Ada, lihat di tabel halaman 13, Al-Asma, isim-isim. Lihat di kolom sebelah kanan. Lihat di kolom sebelah kanan. Sudah? Ada 9 kan? Al-ismul mufradu, isinya menunjukkan 1. Al-musanna, menunjukkan 2. Jam'ul mudzakkari salimu, menunjukkan 3. Jam'ul muannatsi salimu, jam'ul mudzakkar salim, jamak laki-laki lebih daripada 2. Jamak muannats salimu, jamak perempuan lebih daripada 2. Yang kelima, jamak taksir. Yang keenam, asmaul khamsa, abuka, ahuka, hamuka, fuka, dzumalin. Kemudian yang ketujuh, maksur. Contohnya apa maksur? Al-fatah. Yang kedelapan, mangkus, diakhiri ya lazimah. Contohnya al-qadhi. Kemudian yang kesembilan, al-ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak ditanwin. Sembilan ini ingat ya? Ingat ya? Baik. Lihat di sebelah kirinya, kolom nomor 2 itu misal, contoh. Contoh katanya. Kolom nomor 3, al-alama, tanda. Al-alama, tanda. Di atasnya itu marfu. Marfu itu asalnya apa? Dhamma. Kemudian lompat lagi ke sebelah, kolom ke 4, mansub. Ini mulai dari bahasan mansub. Lihat misal contohnya ada, kemudian alamat tanda-tandanya juga ada. Lalu majrur. Ada misalnya contohnya, ada alamat atau tanda-tandanya. Sudah ini? Sambung nggih? Pun? Baik. Sekarang kita lihat perubahannya. Lihat di bagian contoh dulu. Sekarang lihat dari isim mufrad. Lihat dari isim mufrad ya, lihat berubahnya. Contohnya waladun di sini. Waladun berubah jadi? Lihat di sebelah, lompat 2 kolom. Waladan. Lompat lagi 2 kolom berikutnya. Jadi apa? Waladin. Lihat berubahnya jadi apa? Waladun, waladan, jadi waladin. Apa yang berubah di sini? Harokatnya, harokat akhirnya. Harokat akhirnya berubah dari dhamma fathah kasrah. Berarti tanda marfu'nya untuk isi mufrad dhamma. Kemudian tanda mansubnya untuk isim mufrad fathah waladan. Ingat ya, kalau tulis fathatain misalnya gini. Ini biasanya ada alif setelahnya. Waladan. Lihat waladun berubah menjadi waladan, berubah menjadi waladin. Lihat ya, sudah dilihat tabelnya ya, perubahannya ada kan. Nah, berarti apa yang berubah di sini? Harokat akhir. Berarti harokat akhirnya berubah dari dhamma. Iya tak? Berarti marfunya itu dhamma, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasrah. Paham ya? Baik. Sekarang musanna. waladun itu berubah jadi waladani. Kita dari waladun jadi waladani. Lihat perubahannya. Waladani marfu. Lihat di kolom mansubnya. Waladaini. Iya kan? Nah, kemudian lihat di kolom majrurnya. Waladaini. Berarti apa yang berubah di sini? Harakat akhirnya berubah enggak? Tidak. Apa yang berubah? Alif jadi ya, jadi iya. Iya kan? Berubah jadi waladani, kemudian menjadi waladaini dan waladaini. Berarti yang berubah apa? Alifnya berubah jadi? Jadi ya-nya. Berarti marfunya dengan alif, mansubnya dengan ya, majrurnya dengan ya. Diulang, marfunya dengan alif, mansubnya dengan ya, majrurnya dengan ya. Sudah, itu musanna. Yang ketiga, untuk jamak mudzakkar salim. Contohnya muslimuna. Berubah, dilihat di kolom mansubnya muslimina. Lihat di kolom majrurnya muslimina. Harakat akhirnya berubah enggak? Enggak. Yang berubah apa? Dari waw jadi ya, jadi iya. Berarti tanda marfuknya dengan waw, tanda mansubnya dengan iya, tanda majrurnya dengan iya. Ya? Ya, berubahnya seperti itu. Jadi tadi yang ditanya waw sama ya pakai untuk apa? Untuk ini. Pakainya untuk ini. Sudah. Terus jawab muannats salim. Dari muslimatun. Lihat di kolom berikutnya lagi. Muslimatin. Jadi apa lagi? Muslimatin. Apa yang berubah di sini? Harokat akhir dari dhamma. Kemudian jadi kasrah. Kemudian jadi kasrah. Berarti tanda marfu'nya dengan dhamma, tanda mansubnya dengan kasrah, tanda majrurnya dengan kasrah. Yang kelima, jamak taksir. Ditandain jamak taksir nanti mirip-mirip dengan isim mufrad. Perubahannya ya. Lihat. Auladun. Menjadi aulada. Menjadi auladin. Apa yang berubah di sini? Harakat akhir dari dhamma, fathah, kasrah. Dari dhamma, fathah, kasrah. Sudah? Sekarang al-asma'ul khamsatu. Isim yang lima. Lihat perubahannya. Abuka, abaka, abika. Apa yang berubah di sini? Wow. Jadi alif di tengah. Jadi ya. Ulang, berubah dari wow terus alif terus ya. Berarti tanda marfunya dengan wow. Tanda mansubnya dengan alif. Tanda majrurnya dengan ya. Insya Allah gampang sekali. Muyasar loh ini, barang muyasar. Sudah? Yang ketujuh, maksur. Lihat, contohnya sini apa? Al-Fatah. Maksudnya Al-Fatah juga. Majrurnya Al-Fatah juga. Enak ini, gak berubah. Namun dia sebenarnya ada perubahan. Namun karena lita'azzuri. Ada uzur harokatnya enggak bisa ditampakkan. Maka sebenarnya itu ada harokat pada marfu'nya, ada harokat dhamma. Namun dhammanya tersembunyi. Pada mansubnya ada harokat fathah, namun tersembunyi. Pada majrurnya ada harokat kasrah. Maka disilahkan tanda marfu'nya dengan dhamma muqaddarah. Muqaddarah artinya tulis tersembunyi. Dhamma muqaddarah tersembunyi. Namun enggak boleh bilang tersembunyi terus loh. Wah, apa tandanya? Oh, pokoknya tersembunyi. Saya enggak mau beritahu. Ini akal-akalan ngaco ini biasanya. Orang nahwu biasanya kayak gitu memang. Yang penting bisa jawab, tahu alasan. Ada yang bisa jawab enggak tahu alasan, itu yang salah. Ya. Yang penting bisa ngakal-ngakali orang, itu ilmu nahwu kayak gitu. Bisa ngakali orang kan? Apa alasannya itu marfu? Wah, itu harokatnya tersembunyi. Masa tersembunyi? Iya, tersembunyi. Dhamma muqaddarah. Mansubnya fathah muqaddarah. Fathah yang tersembunyi. Majrurnya kasrah muqaddarah. Kasrah yang tersembunyi. Artinya dia punya uzur tidak menerima semua harokat. Jadi tetap seperti itu. Nah, ini kalau baca Arab gundul santai, enggak perlu tahu perubahan harokat akhirnya. Iya kan? Santai, oh saya baca Al-Fatah saja ini sudah benar ini. Sekarang yang ke-8, mangkus. Isi mangkus. Ini perubahannya dari Al-Qadhi. Marfu'nya ya. Lalu jadi Al-Qadhiyah. Ya. Lalu berubah lagi jadi Al-Qadhi. Yang punya harokat, yang dikasih harokat cuma apa? Mansub. Lihat di kolom tengah, iya kan? Al-Qadhiyah. Nah, inilah salah di sini. Dikasih harokat itu. Itu kesalahan ini, nanti bilang Ustaz Aceng nanti kalau ketemu ya. Al-Qadhi marfu'nya, ini marfu. Al-Qadhi ya. Ini mansub. Al-Qadhi. Ini majrur. Kasih titik semuanya. Sudah? Sekarang lihat perubahannya. Dari Al-Qadhi menjadi Al-Qadhiyah. Menjadi Al-Qadhi. Berarti perubahannya. Sebenarnya di marfu itu dhamma bisa masuk, namun lisikal. Orang Arab berat untuk nyebut. Gak bisa nyebut Al-Qadhi. Jadi disembunyikan. Maka tanda marfu'nya dhamma muqaddarah. Dhamma yang tersembunyi. Tanda mansubnya kelihatan fathahnya ya kan? Maka fathah. Majrurnya kembali orang Arab tidak bisa menyebut Al-Qadhi. Cuma al-qadhi, maka kasrahnya muqaddarah, kasrahnya tersembunyi. Sudah? Berarti cuma bisa menerima harokat apa? Untuk isim mangkus, untuk al-qadhi fathah saja. Jadi cuma fathah saja yang kelihatan. Namun untuk dhamma dan kasrah muqaddarah, tersembunyi. Lalu yang terakhir, al-ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak boleh ditanwin. Contohnya di sini Aisyatu, berubah menjadi Aisyata, berubah lagi menjadi Aisyata. Berarti harokatnya berubah dari apa? Dari apa? Dhamma. Terus berubah menjadi fathah. Terus berubah menjadi fathah. Ini semuanya dihafal. Ini wajib dihafal. Biar bisa lanjut berikutnya. Jadi sore, walaupun gak kerjakan tugas, ini yang penting dihafal. Jadi saya tes mufrad tanda marfu'nya apa. Jawab zakar salim tanda marfu'nya apa. Ismul ladzi la yansarif tanda majrurnya apa. Kalau ini gak bisa, berarti gak bisa lanjut berikutnya. Ini kuncinya di tabel ini. Kalau mau pingin selamat. Nah, yang halaman 14 itu cuma latihan saja. Cuma disuruh itu masuk marfu, mansub atau majrur dan tanda-tandanya. Tapi hafal ini dulu baru itu bisa dijawab mudah. Ya. Jadi waktu 3 jam istirahat ya, gunakan untuk ini baik-baik sambil tidur-tiduran monggo. Ya, kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.